إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Tepatnya masih dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Ya'ni qawluhu ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar atas permasalahan-permasalahannya. Kemarin telah disampaikan hadis, مَنْ أَكْفَرَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan bagi setiap beban hidupnya itu ada jalan keluarnya. Di setiap beban pikirannya ada jalan keluarnya. Dan Allah akan jadikan di setiap kesempitan ada jalan keluarnya. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dari Ali bin Abi Thalhah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ay yakul yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, yaitu jalan keluar untuk menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan di dunia dan di akhirat. Maka takwa itu adalah solusi. Yaitu apa itu takwa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, apa solusinya? Ya, saya bekerja di sebuah bank misalkan ribawiyah. Apa solusinya? Solusinya adalah keluar dari situ. Solusi yang pertama. Jangan Anda memaksakan solusinya itu harus punya pekerjaan yang gajinya sama dan seterusnya. Tidak. Bahkan solusi yang pertama adalah jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Jalankan perintah Allah dengan mencari yang halal, jauhi larangannya dengan meninggalkan riba. Itu solusinya. Maka kalau kita sudah menjalankan takwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baru Allah akan berikan jalan keluar. Jangan dibalik, pengin jalan keluar dulu, baru keluar. Ya, tunjukkan dulu jalan keluarnya, baru saya keluar dari riba. Nah, ini adalah dibalik. Tidak demikian. Bahkan bertakwa dululah, jalani perintah Allah, jauhi larangannya, baru Allah akan berikan jalan keluar, solusi bagi kesulitan-kesulitan hidup kita di dunia dan di akhirat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Wa qala Rabi' bin Khuzaim, berkata Rabi' bin Khuzaim ketika menafsirkan yaj'al lahu makhraja ay min kulli syai'in daqa 'ala an-nasi, yaitu Allah akan berikan jalan keluar dari segala sesuatu yang menyempitkan manusia, yang manusia itu sulit untuk menjalaninya, sulit untuk keluar darinya, tetapi Allah akan berikan jalan keluar. Mana jalan keluarnya? Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia duga, dengan jumlah yang tiada dia kira, yang tidak pernah terpikirkan di dalam benaknya. Ya. Wa qala Ikrimah, berkata Ikrimah, kali ini penafsiran beliau sesuai dengan konteks ayatnya terkait talak, terkait perceraian. Aiman talaqa kama amarahullah yaj'al lahu makhraja. Yaitu barang siapa yang mentalak istrinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perintah Allah, yaitu cara-cara yang memang disyariatkan, maka barang siapa yang mentalak istrinya dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang baik, maka Allah pasti akan berikan jalan keluar. Yaitu kalau memang akan rujuk, rujuknya rujuk baik. Kalau memang tidak bisa rujuk, maka ya perpisahannya pun perpisahan yang baik. Yaitu perpisahan yang tidak ada saling mencela, saling menghina, saling bermusuhan. Bal yutalliquha ala wajhin jamil wa sabilin hasanin, bahkan perceraiannya itu perceraian yang baik, jalan yang terbagus dari solusi. Ya, karena Islam ini adalah agama yang memberikan solusi. Karena terkadang solusinya adalah rujuk, kadang solusinya juga harus pisah. Ya, tidak seperti agama yang telah dirubah-rubah oleh pengikutnya, yang membuat aturan kalau sudah nikah nggak boleh talak. Kalau ternyata salah pilih bagaimana? Kalau ternyata banyak perkara-perkara yang justru menyelisihi agama, membuat dada dia sempit, maka akhirnya tidak ada solusi bagi dia. Ya, maka Islam adalah agama yang penuh dengan solusi yang Allah turunkan, ya, yang Allah Maha tahu permasalahan-permasalahan kehidupan makhluk-makhluknya. Wa qad ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa Dhahhak, demikian yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas pula dan Ad-Dhahhak. Wa qala Ibn Mas'ud wa Masruq, dan berkata Ibn Mas'ud dan Masruq ketika menafsirkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ay ya'lamu anna Allaha in syaa'a 'ata wa in syaa'a mana'a, yaitu Allah Maha mengetahui. Kalau Allah berkehendak, Allah akan beri. Kalau Allah berkehendak, Allah akan halangi, Allah akan cegah. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga, ay min haitsu la yadri, dari arah yang tidak dia ketahui. Ya. Jadi jangan sekali-kali, harus tahu dulu mana solusinya. Bertakwa dulu, nanti Allah akan bukakan jalan solusinya. Jangan dibalik, ya. Kebanyakan orang sekarang, ya, ketika dinasehati untuk jangan bermaksiat, mintanya solusinya apa? Solusinya adalah tinggalkan kemaksiatan. Itu solusi pertama. Kalau sudah ditinggalkan, barulah Allah akan berikan jalan keluar. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ai min syubhatil umur wal karabi 'inda al-maut, yaitu Allah akan berikan jalan keluar dari perkara yang samar-samar, dan Allah akan berikan jalan keluar yaitu akan disingkirkan dari kesusahan ketika hendak meninggal dunia. Jadi kalau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syubhat itu akan tersingkirkan. Kalau dia bertakwa kepada Allah, perkara yang samar-samar akan tersingkirkan. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kesulitan, ujian-ujian hendak ketika hendak meninggal dunia akan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, min haitsu la yarju, wa min haitsu la yarju wa la ya'mal. Yaitu barang dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga, yaitu dari arah yang kita tidak pernah berharap dari situ, yang tidak pernah terangan-angan dari situ, tapi jalan keluar justru dari situ, yang tidak pernah kita prediksi, yang tidak pernah kita kira-kira, yang enggak pernah kita hitung-hitung. Subhanallah, Allah berikan jalan keluar, dan itulah sisi nikmatnya jika kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi, solusinya atas perkara-perkara yang kita hadapi, yang pertama adalah takwa. Takwa dulu, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Manusia bisa berencana, ini kalau begini, solusinya begini. Yang begitu, solusinya begini. Tapi belum tentu. Bisa tepat, bisa tidak tepat. Bisa berhasil, bisa juga tidak. Tapi solusi dari Allah pasti berhasil. Tapi syaratnya kita bertakwa dulu. Kita laksanakan perintahnya dulu. Kita jauhi larangannya dulu. Baru setelah itu Allah akan datangkan solusi dari arah yang tidak terduga. Dari arah yang tidak pernah terangan-angankan. Ya, kadang manusia itu menginginkan solusinya sesuai dengan keinginannya. Ketika solusinya tidak sesuai keinginannya, marah dia terhadap takdir. Ya, tidak terima dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak sepatutnya kita demikian. Yang seharusnya adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita, ma'asyiral muslimin, dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya pun, kita tidak bisa menyandarkan kepada diri kita pribadi, enggak bisa. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk kita menjalankan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita meninggalkan maksiat itu enggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan kita tidak bisa melakukan ketakwaan, amal saleh, enggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang sebaik apapun pasti terjatuh dalam kesalahan. Ya, pasti terjatuh dalam kesalahan. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, minta kepada Allah. Kalau kita ingin tidak terjatuh dalam kesalahan, mintalah kepada Allah. Karena Allah lah yang menghindarkan diri kita dari kesalahan, ya, dan juga yang mendekatkan diri kita kepada ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa berencana, tapi rencananya belum tentu bisa. Itulah manusia. Sehebat apapun sudah berencana, ada saja celah untuk kita salah, tergelincir. Sehebat-hebatnya kita menjaga lisan, ada saja celahnya kita kemudian salah dalam pengucapan. Itulah manusia. Sehingga jangan menyandarkan kepada diri kita. Ya. Jangan kita sandarkan apapun dari amalan kita kepada diri kita. Kita enggak bisa apa-apa kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita berusaha, tetapi usaha kita tidak akan berarti tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid Sudi berkata, Sudi, Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ayyutalliqu lisunnah wa yuraji'u lisunnah, yaitu barang siapa yang mentalak istrinya sesuai aturan sunnah Rasul, dan barang siapa yang merujuk balen lagi sama istrinya sesuai dengan sunnah Rasul, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Karena orang cerai pasti ada masalah. Nah, solusi dari masalah itu adalah jalanilah proses itu dengan takwa. Apa itu dengan takwa? Jalannya sesuai dengan syariat. Kalau memang mentalaknya dari awal, itu harus ditalak di waktu yang dibolehkan oleh syariat. Kapan itu? Di waktu suci yang boleh dihubungi. Namanya kalau dilakukan demikian dengan lafaz yang sharih, anti talik, kamu saya talak di waktu, ya, diucapkannya itu di waktu suci yang belum dihubungi. Kamu saya talak, datangkan dua orang saksi. Itu sesuai dengan sunnah cara dalam mentalaknya. Kalau ternyata kemudian kita ingin rujuk, rujuknya pun di masa apa? Masa iddahnya. Ya, di masa iddah tersebut jangan usir istri dari rumah. Istri pun jangan keluar dari rumah suami, tetap dinafkahi. Kalau ternyata rujuk, datangkanlah saksi mempersaksikan rujuknya itu. Itu sesuai sunnah. Sehingga solusi itu ada. Solusi itu senantiasa ada. Ada masalah pasti ada solusi. Wa za'ama anna rajulan min ashhabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Auf ibn Malik al-Ashja'i. Kana lahu ibnun. Jadi ada kisah dari salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Di mana beliau memiliki seorang putra. Wa anal musyrikin asarruhu fa kana fihim. Kemudian orang-orang musyrikin menahan anaknya Auf bin Malik. Wa kana abuhu ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayahnya datanglah beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa yashku ilaihi makan ibnihi, ya, wa halihi. Dan kemudian beliau pun mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam makana ibnihi wa halahu, mengenai keadaan dan posisi anaknya, alati huwa biha wa hajatuhu, di mana orang tuanya sangat membutuhkan anaknya, tapi anaknya di penjara, ditahan oleh orang-orang musyrikin. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bis-sabri, maka pertama yang Rasulullah lakukan adalah menyuruh orang tuanya untuk bersabar. Nah, ini kalau ada orang yang datang kepada kita bercerita tentang masalah, maka jawaban pertama adalah sabar. Kalau dia tuh sabar, ah sudah, enggak usah dinasehatin. Ya. Minta nasihat, giliran nasihat yang paling mulia, sabar. Langsung dia kemudian ini dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, sabar aja enggak bisa, bagaimana mau dikasih solusi? Sabar dulu. Kalau ingin solusi, sabar dulu. Kalau enggak sabar, ya jangan harapkan dia menerima nasihat yang berikutnya. Maka langkah pertama ketika ada orang yang mengeluhkan masalah apapun, masalah kesulitan rumah tangganya, ekonominya, problem hidupnya, seterusnya, maka kita sebagai orang yang didatangi oleh orang tadi, jawablah dengan sabar. Sabar. Ya, setelah sabar baru kemudian, ya, Rasulullah menyampaikan innallaha sayaj'alu laka farja. Sesungguhnya Allah, kalau kamu bersabar, Allah akan berikan jalan keluar. Syaratnya sabar. Allah akan berikan jalan keluar, falam yalbas ba'da dzalik illa yasiran an infalat ibnuhu fi aidil aduwi. Ketika orang tuanya itu bersabar dan yakin akan ada jalan keluar, tiba-tiba qadarullah anaknya tadi itu terlepas dari tahanan musuh. Nanti riwayat yang berikutnya akan diterangkan gimana cara lepasnya. ketika berhasil lepas dan melarikan diri dari orang-orang musyrikin, famarra bi ghanamin min ahlamil adu. Tiba-tiba melewati sekerumunan domba milik musuh. Fastaqaha, kemudian diperah, diminum susunya. Faja'a biha ila abihi. Kemudian dibawalah domba-domba tadi menuju ayahnya. Wajamahu bi ghanam. Dan dengan domba-domba yang tadi dibawa, qad asabahu minal maghnam, yang dia dapati dari harta-hartanya musuh. Jadi kalau kondisi perang itu beda dengan kondisi aman ya, jangan disamakan. Ya. Ada orang tiba-tiba nyuri kambingnya tetangganya yang Nasrani. Alasannya apa? Dia kan Nasrani. Boleh diambil hartanya. Wah, ini orang perlu ditotok kepalanya ini. Ya. Kita itu sama mereka ada perjanjian damai, ya, dan enggak ada masalah. Enggak boleh kita mengganggu harta mereka. Nah, kalau ini adalah sedang perang. Dia tahanan. Ya. Dia tahanan dan tidak mengapa seperti itu. Ketika kondisinya perang, misalkan zaman di Indonesia itu zaman Belanda. Lagi perang sama Belanda nih. Kemudian ketangkap sama Belanda. Setelah itu lolos. Saat lolos nyuri senjatanya Belanda, boleh nggak? Ya boleh. Lepas, namanya juga lagi perang, ya. Namanya juga sedang perang. Demikian, misalkan pejuang Indonesia, Belanda nih kalah. Setelah itu kan Belanda itu kan meninggalkan apa? Meninggalkan senjata, tank, pesawat, meninggalkan apa? Gedung-gedung. Terus boleh nggak itu diambil? Boleh enggak? Apa dikembalikan? Pak Belanda monggo dibawa lagi. Kira-kira gimana? Kira-kira boleh diambil enggak? Diambil. Kalau enggak diambil, antum enggak punya pabrik tebu nanti. Enggak ada sumber nanti. Enggak ada bendungan itu apa namanya? Apa? Sukowangi, apa Sukowangi? Sukowati. Enggak ada jalan Dendles nanti. Ya, dan seterusnya. Karena musuh itu kalah, maka peninggalan harta-hartanya musuh itu dikuasai oleh yang menang. Ini hukum perang dari sejak dulu. Dan Islam kemudian ya membolehkan harta tersebut. Syariat sebelum Islam itu tidak boleh. Jadi ghanimah itu harta hasil perang, hartanya musuh hasil perang, yang musuh itu kalah, itu harus dikumpulkan. Setelah itu nanti Allah akan mengirimkan petir atau api dan akan memberangus. Memberangus semua harta tadi. Ketika Islam datang, syariat Nabi Muhammad diberikan, maka ghanimah itu boleh dikuasai. Dan ini syariat yang sangat mulia. Coba saja, kalau Indonesia merdeka, gak dapat ghanimah. Ya, merdeka punya apa-apa. Saya pahami ya. Jadi, ghanimah itu jangan diartikan harta rampasan perang, seolah-olah rampok. Lah, bukan. Ghanimah itu adalah harta yang memang didapatkan ketika menang perang. Jadi bukan rampasan perang. Faham ini? Termasuk bertemu dengan musuh, kemudian senjatanya dirampas, kendaraannya dirampas. Musuh ini maksudnya adalah yang sedang perang, sedang berjihad fisabilillah. Adapun kalau masa-masa aman seperti ini, tiba-tiba ada orang ya datang ke pasar pakainya jilbab besar atau pakainya sarung, minyaknya dimasukin sarung, minyaknya masukin jilbab, alasannya iya ini orang kafir jadi halal apa namanya hartanya ya. Pencuri masih lebih mending daripada dia itu, karena orang nyuri paham nyuri itu dia dosa, tapi nyuri atas nama agama seperti ini lebih, jauh lebih dosa. Jadi pahami ya. Nah, jangan salah paham. Nanti kalau salah paham, boleh ini kisahnya Auf bin Malik ngambil nguntit di Alfamart Indomaret, enggak boleh. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Dan biasanya kisah-kisah seperti ini banyak digunakan, dulu masih ingat orang-orang teroris itu, orang-orang Khawarij, ketika mereka butuh dana, mereka merampok toko emas. Dengan alasan toko emas itu milik orang Nasrani. Ya, bukan miliknya orang jamaah, orang Islam, bukan. Ya. Tetapi miliknya orang Nasrani. Kemudian dirampok. Alasannya untuk apa? Perjuangan jihad menurut mereka. Ini adalah cara yang paling batil. Ya. terorismenya adalah kebatilan dibiayai dengan biaya yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itulah yang namanya kisahnya benar, syariatnya benar, tapi penempatannya yang salah. Nah, kita kembali kepada tema. Nah, ketika anaknya Auf bin Malik ini kembali kepada ayahnya, fanazalat fihi hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini. Itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Turunlah ayat ini. Demikian hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wa ruwiya aidan min tariqi Salim bin Abi Ja'ad mursalan, dan juga diriwayatkan oleh Salim bin Abi Ja'ad secara mursal yang memperkuat riwayat tersebut. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Waqi', qala haddatsana Sufyan wa an Abdullah bin Isa an Abdullah bin Abi Ja'ad an Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Thauban, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh, sesungguhnya seorang hamba dia terharamkan dari rizki, ya, dia terharamkan, terhalangi mendapatkan rizki dengan dosa yang dia lakukan, yaitu dia terhalangi dari rizki yang halal dengan sebab dosa yang dia lakukan. Wala yaruddul qadar illa du'a, tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah kecuali doa kepada Allah. Wala yazidu fil umri illa albir, dan tidaklah yang bisa menambahkan umur manusia kecuali kebaikan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Hadisnya diriwayatkan Nasa'i Ibnu Majah dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dengan riwayat dari Thauban dan yang lainnya, sehingga sanadnya hasan li ghairi. Ya. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, dalam hadis ini seorang hamba dia akan terharamkan dari rizki, terharamkan dari halalnya rizki dengan sebab dosa yang dia lakukan. Jadi intinya terkadang manusia itu tidak sabar, kemudian dia melakukan haram. Kalaulah dia dapat uang 1 juta dari hasil mencuri, kalau dia sabar tidak mencuri, dia juga akan dapat uang 1 juta. Dari mana? Dari arah yang tidak dia duga. Cuman dia tidak sabar, akhirnya apa? Ngambil uang, nyuri uang 1 juta. Sehingga dengan itu terharamkan harta yang halal, dan kemudian apa? Dia mendapatkan harta yang haram. Ya, dengan sebab dosa yang dia lakukan, terharamkanlah, terhalangilah oleh dia mendapatkan harta yang halal. Akhirnya malah dapatnya yang haram. Ya, karena enggak sabar saja. Ya, karena tidak sabar. Dan tidaklah bisa menggeser takdir Allah kecuali doa. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama ada yang memaknai hadis ini sesuai zahirnya, yaitu takdir itu tidak ada yang bisa menggesernya kecuali kita berdoa kepada Allah, nanti Allah ganti. Kok bisa? Ya Allah Maha berkehendak. Ya, Allah Maha bisa, tidak ada yang ya tidak mungkin bagi Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kepada Allah. Tapi doanya dia juga sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Seperti kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam itu di dalam hadis yang sahih, beliau ditetapkan umurnya 1000 tahun. Ditetapkan umurnya 1000 tahun. Setelah itu diperlihatkan beliau, diperlihatkan usianya Nabi Daud. Usianya 60 tahun. Melihat bandingan yang sangat jauh, Nabi Adam mengatakan, ya Allah, usianya sedikit sekali. Zid, tambahkan ya Allah. Kemudian Allah tambahkan umurnya Nabi Daud menjadi 100 tahun dengan diambil berapa? 40 tahun dari Nabi Adam. Diambillah dari Nabi Adam, diberikan kepada Nabi Daud. Ketika datang masanya Nabi Adam mau dicabut ruhnya, malaikat datang, malaikat maut datang, Nabi Adam menolaknya. Akhirnya malaikat maut tersebut kembali kepada Allah mengeluhkan mengenai Nabi Adam yang menolak untuk dicabut ruhnya. Dan khusus bagi para nabi, itu ketika mau dicabut ruhnya, ditawarkan, yukhayyar. Jadi jangan samakan sama kita ya. Nabi, khusus para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu yukhayyar. Nabi Muhammad pun ketika meninggal dunia dipilihkan. Dipilihkan, mau tetap di dunia, apa bertemu dengan Allah. Fakhtar Allah, kemudian Nabi Muhammad memilih Allah. Ini hadisnya Aisyah riwayat Bukhari. Memilih Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan tinggal bersama dengan sahabat-sahabatnya. Maka beliau kemudian meninggal dunia. Demikian Nabi Adam. Ya, beliau tahu ya, ketika umurnya 1000 tahun. Tetapi kemudian beliau lupa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsinya, Qad nasya Adam fa'ansan nasu. Sungguh Adam telah lupa dan keturunannya pun pelupa. Ya. Jadi sinilah memang Nabi Adam masa lupa dan keturunannya pun lupa. Nah. Begitu. Ya. Ini dari sini saja ikhwan fillah jazakumullah kita bisa pahami terkait ini. Yaitu Nabi Adam itu kan berdoa kepada Allah untuk digeser takdirnya, yaitu apa diberikan umurnya kepada Nabi Daud. Nah. Kan berarti apa yang sudah Allah tetapkan 1000 tahun Allah ganti kan? Allah ganti. Tetapi pergantian ini pun doanya Nabi Adam pun sudah Allah tuliskan lagi bahwasanya akan seperti ini. Kenapa? Karena takdir Allah itu berlandaskan ilmu Allah. Berlandaskan maha ilmunya Allah. Ya, alimullah makana wa ma yakunu wa ma lam yakun in kana ya yakunu kaifa kana yakun, kata Ibnu Katsir. Ilmunya Allah itu Allah mengetahui apa yang telah lalu, sekarang, akan datang. Dan mengetahui apa yang tidak terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya? Itu ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga maha sempurna ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan berdoa kepada Allah. Dan rupanya doanya kita pun sudah dituliskan dalam takdirnya kita. Tidak lepas. Karena tidaklah satu daun gugur daripada rantingnya kecuali sudah tertulis takdirnya, kapannya, tibanya, jatuhnya di mana, itu sudah ada takdirnya. Hanya sekedar daun loh ya, apalagi manusia seperti kita ini, apalagi. Wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidaklah menambah umur kecuali bir. Bir itu kebaikan. Bukan bir bahasa Indonesia. Yang kemarin Nana sampaikan. Ini orang-orang yang jual khamr itu memang mohon maaf ya. Kurang ajar sih kurang ajar. Ya. Menamakan alkohol, menamakan khamr dengan bir. Bir itu artinya baik. Dan tempat minum khamrnya namanya bar. Bar itu artinya sangat baik. Bir itu artinya kebaikan. Bar itu artinya sangat baik. Nah mereka khamr dinamakan bir, minuman kebaikan. Minumnya di mana? Di tempat yang sangat baik, itu bar. Kan ini kurang ajar namanya ya. Allahul musta'an. Nah itulah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu memang cara-cara syaitan untuk membaguskan yang jelek dan menjelekkan yang bagus. Caranya seperti itu, bermain bahasa juga. Ya, bermain bahasa juga. Maka hati-hati yang seperti ini. Ya, maka apapun namanya, la tughayyirul haqiqah. Al asma la tughayyirul haqiqah. Nama itu tidak bisa merubah hakikat. Ya, nama itu tidak bisa merubah hakikat. Kalau hakikatnya khamr, apapun namanya, yaitu khamr. Ya, qallu katsura, sedikit atau banyak. Kemudian qala Muhammad ibn Ishaq jaa Malik al-Asja'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, sirah Ibn Ishaq, datang Malik al-Asja'i. Kalau di sini kisahnya adalah Malik al-Asja'i. Kalau tadi Auf bin Malik adalah orang tua yang kehilangan anaknya. Nah, kalau di sini Malik al-Asja'inya, berarti yang hilang adalah Auf bin Maliknya. yang dipenjara sama orang musyrikin. Ya, perbedaan riwayat ya. Dalam sirah Ibnu Ishaq. Jadi Ibnu Ishaq itu kalau riwayat hadis itu mungkar riwayatnya. Jadi sebagai faedah nih ya. Secara hadis riwayatnya dhaif. Tetapi Ibnu Ishaq khusus bidang sirah itu terpercaya. Khusus bidang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, kisah seputar Nabi, itu diterima riwayatnya. Tapi kalau terkait yang lain Ibnu Ishaq, itu riwayatnya dianggap mungkar. Paham ya? Nah, memang ada beberapa demikian ya, ulama-ulama yang satu sisi memang ya diterima, tapi dalam sisi yang lain ditolak. Ya. Ya, satu pelajaran bagi kita yang namanya orang soleh, ya, orang baik belum tentu ucapannya langsung diterima. Ya, karena beda. Kebaikan dia dengan riwayat itu beda. Karena riwayat itu bukan hanya sekedar dia soleh, bukan. Tapi dibutuhkan kejujuran dan penjagaan. Dia jujur, tapi hafalannya gak kuat. Akhirnya apa? Niatnya jujur, cuma ketika mengibarahkan, menceritakan, gak sesuai dengan kenyataan. Makanya banyak di dalam rawi-rawi hadis orang-orang yang soleh, tetapi secara riwayat tertolak. Ya, secara riwayat tertolak. Orang-orang yang baik, tapi secara riwayat tertolak. Itu ada demikian. Kenapa? Hafalannya lemah. Atau ketika meriwayatkan salah-salah terus. Ya, akhirnya dari sisi riwayat tertolak. Ya. Nah, fadhil dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Nanti lanjutkan setelah adzan insyaAllah. Kita lanjutkan. Jadi... Kata Malik al-Asja'i mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Usirra bini Auf, anakku telah ditahan, yaitu Auf. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arsil ilahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an takfura min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Utuslah orang kepadanya bahwasanya Rasulullah memerintahkanmu untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Wa kanu qad shadduhu bil qaddi wa saqad al qaddu anhu. Dan orang-orang musyrikin saat itu telah mengikat ya Auf ini dengan tiang. Nah, tiba-tiba tiangnya itu jatuh. Ya, sehingga ikatan itu bisa terlepas. Fa kharaja fa idza huwa binaqatin laha wa raqibaha wa aqbala. Dia pun keluar melarikan diri dari tahanan musuh. Kemudian mendapati ada onta, dia naiki onta tadi kemudian lari. Fa idza bi sarhil qaumil ladzi kanu qad shadduhu fa sahabihim fattaba'a awwaluha akhiraha falam yafja abawahi illa wa huwa yunadi bil bab. Dan apa namanya, ketika kaumnya tersebut tahu bahwasanya dia sudah diikat tetapi kemudian lepas, maka dikejarlah dia, hanya saja ya tidak terkejar, dan sampailah Auf tersebut di rumah ya daripada orang tuanya. Faqala abuhu, maka ayahnya ketika melihatnya mengatakan, Auf wa rabbul Ka'bah, apakah Auf demi Allah? Faqalat ummuh, ibunya pun kemudian mengatakan, wasfa'tah, atau dalam ucapan lain wasfaqah, ya Auf kaifa yaqdumu bima huwa fihi min al-qad. Sungguh mengherankan, Auf bagaimana dia bisa melarikan diri dari ikatan orang-orang musyrikin gitu. Fastabaqal bab wal khadim, maka keduanya pun bersegera menuju pintu tersebut bersama dengan pelayan. Fa idza huwa Auf qad mala' al-fana' ibilan, dan rupanya ketika melihat di pintu Auf ini sudah membawa sekian banyak onta. Jadi onta satu dibawa, Unta yang lain pada ikut semua, lari. Ya, pada ikut lari. Faqasa ala abihi ya amrahu wa amral ibil. Maka diceritakanlah perkaranya beliau dan perkaranya unta tadi. Jadi dinaiki satu unta, unta yang lain pada ikut semua. Ya, faqala abuhu kifa? Berhentilah kalian berdua. Artinya sebentar dulu. Ya. Hatta atiya Rasulullah SAW fa'as'aluhu anha. Sampai aku bertemu kepada Rasul, datang kepada beliau bertanya mengenai statusnya ini apa, ini hartanya. Ontanya ini bagaimana? Ya, karena yang jelas ini sebelumnya adalah miliknya orang-orang musyrikin yang menahan dia. Fa'ata Rasulullah SAW fa'akhbaruhu bi khabari auf wa khabari al-ibil. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah bercerita tentang kisahnya Auf dan kisahnya unta tadi. Faqala lahu Rasulullah SAW, isna' biha ma ahbabta wa ma kunta sani'an bimalik. Ya. Lakukan apa yang kamu sukai sebagaimana engkau melakukan apa yang kau sukai pada harta milikmu. Yaitu harta ini sah milikmu. Ya. Sah milikmu. Wa nazala, dan turunlah firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Nah, dari sini ada beberapa ayat yang dalam satu ayat itu asbabun nuzulnya beda. Ya. Jadi kan ini ayat yang ketiga, yang pertama potongan pertamanya masalah talak, terakhirnya tentang takwa, dan justru nyambungnya dengan ayat yang berikutnya, kedua ketiga itu nyambung. Ya. Maka justru bagian ayat yang terakhir tersebut dari surat At-Talaq ini, ayat yang kedua bersambung dengan ayat yang ketiga, dan awal daripada ayat yang kedua ini masalah talak dan rujuk diakhiri dengan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Dan rupanya turunnya itu berbeda. Turunnya itu berbeda. Ya. Perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin. Jadi urutan ayat, urutan surat itu bukan karangan orang perorangan, ya. Bukan. Surat itu urut dari ayat pertama sampai terakhir itu adalah sesuai dengan wahyu. Jadi Rasulullah ketika membaca itu bacanya demikian, dan dihafal oleh para sahabat membacanya demikian. Jadi bukan dibuat-buat ini dan seterusnya. Semuanya adalah wahyu. Sebagaimana pada awal pembahasan tafsir Ibnu Katsir ini, pada mukaddimahnya, ya, itu sudah dijelaskan bagaimana pengumpulan Al-Quran tersebut, bagaimana penertiban surat-suratnya, bagaimana penentuan ayat pertama sampai terakhirnya. Kalau ayat pertama sampai terakhirnya itu memang demikian, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membacanya. Naam. Wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Ali bin Al-Husain qala hadatsana Muhammad bin Ali ibn Al-Hasan ibn Syaqiq qala hadatsana Ibrahim bin Al-Ash'ath qala hadatsana Fudail bin Iyad an Hisham ibn Hassan an Imran bin Husain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a ila Allah kafahu Allah kullu ma'unatin." Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, barang siapa yang dia memutuskan perkaranya dikembalikan kepada Allah, hasilnya dikembalikan semuanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan seluruh daripada kebutuhan-kebutuhan dia. Jadi dia berusaha. Namanya orang berserah diri itu berusaha dulu, baru dia berserah diri. Kalau belum berusaha langsung nyerah, namanya putus asa. Ya. Oleh karena itu Nabi Ya'qub ketika memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf, la tayasu, jangan kalian itu putus asa. Innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Karena tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jadi suruh cari, jangan putus asa. Janganlah, sudahlah, nggak usah dicari. Nah, ini namanya putus asa. ya, dicari dulu, baru kemudian kita serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakal. Ya. Maka siapa yang dia berserah dirinya kepada Allah, perkaranya diserahkan kepada Allah, cukup Allah sebagai penjaminnya, maka Allah akan cukupkan baginya seluruh kebutuhannya. Ya, Allah cukupkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia duga. Ya. Wa man iktata'a ila dunya wakalahu ilaiha. Tapi barang siapa yang dia bersandarnya kepada dunia, maka Allah akan bebankan dia kepada dunia, terus dikejar terus dunia. Ya, ya, dunia itu enggak ada habis-habisnya sampai mati kita nyala yang la yamla'u fam ibni adam illa turab, tidak akan memenuhi, ya, artinya manusia itu tidak akan merasa kenyang, mulut manusia itu tidak akan merasa kenyang sampai apa? Sampai tanah masuk ke mulutnya, itu sampai dikubur, sampai mati maksudnya. Ya, oleh karena itu dalam hadis yang sangat banyak pula, ya, man kanati dunya hamma farraqallahu syamlah. Ya, barang siapa yang tujuannya itu dunia, cita-citanya itu dunia, tujuan hidupnya adalah dunia, hatinya penuh dengan dunia, ya, farraqallahu syamlah. Dan maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Sibuk dia dengan dunia. Padahal paling seberapa dunianya, paling-paling jualan ya yang tidak seberapa, anak nggak usah sebut lah, sebut nanti meremehkan. Paling-paling jualan yang tidak seberapa, ya. Tetapi karena dia himmahnya, hatinya itu dunia, sibuk dengan jualan itu. Qadarullah itu sibuk dengan itu, dengan jualan yang tidak seberapa. Ya. Apalagi kalau jualannya banyak. Ya, itemnya banyak, toko kelontong itemnya banyak. Ya. Swalayan itemnya banyak. Kalau jangankan yang banyak, yang kecil saja, toko-toko kecilan, warung-warung kecilan, jualan kecilan, kalau kitanya itu bersandar kepada dunia, hati ini isinya dunia, farraqallahu syamla. Allah akan cerai-beraikan pikirannya. Urusannya qadarullah itu banyak. Urusannya itu banyak qadarullah. Padahal yang diurus itu sedikit. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi. Dan Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Walaupun sudah banyak hartanya melimpah, kurang terus. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Padahal tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah Allah tetapkan. Tapi kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu hammah, barang siapa yang akhirat adalah himmahnya, cita-citanya, angan-angan tertingginya, yang memenuhi hatinya, maka jama'allahu lahu amrah. Allah akan kokohkan urusannya. Allah kokohkan perkaranya. Walaupun perusahaannya 100, tapi kalau dia bukan dunia tujuannya, tujuannya akhirat, tenang dia. Sholat 5 waktu juga datang ke masjid. Ya. Walaupun perusahaannya 100, karyawannya 1 juta, harganya apa, hartanya triliunan, tapi karena dunia itu bukan di pikiran, di hatinya, dunia adalah sekedar yang dia makan dan dia pakai, bukan itu cita-cita tertingginya, walaupun perusahaannya banyak, karyawannya jutaan, hartanya triliunan, tidak tersibukkan dia dari ibadah. Datang ke masjid enteng dia, 5 waktu gampang dia, sholat malam gampang, mudah dia. Itulah karena apa? Hatinya tidak dipenuhi dengan dunia. Bukan cita-citanya. Tapi akhirat cita-citanya. Sehingga Allah kokohkan urusannya. Padahal urusannya banyak ini. Karyawannya 1 juta misalkan. Saking ratusan perusahaan besarnya. Harganya triliunan. Tetapi tidak bingung dia. Tenang dia. Kenapa? Bukan dunia yang dia cari. Tapi kalau walaupun usahanya kecil, jualan yang paling tidak seberapa, kalau tujuannya cuma dunia, dia akan sibuk dengan itu. Ya, mohon maaf, paling-paling untungnya 1.000-2.000, sehari dapat 50-60.000. Tapi kalau itu tujuannya cuma dunia, walaupun cuma duitnya 10.000, 20.000, sibuk dengan uang yang segitu. Paham ya? Nah, jadi bukan masalah kaya miskinnya, bukan. Kaya miskin, kita dikasih kekayaan atau kemiskinan, tapi kalau kita tujuannya bukan dunia, ya, Allah akan kumpulkan, kokohkan perkaranya. Nabi Dawud, siapa yang lebih? Ya, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, siapa yang lebih kaya dari beliau? Sangat kaya. Nabi Sulaiman berdoa untuk meminta kerajaan, kekayaan yang tidak akan tersaingi lagi setelahnya. Hartanya sangat banyak. Kerajaannya sangat luar biasa. Pasukannya sangat banyak. Sampai angin, sampai jin ditundukkan bagi beliau. Tapi tidak terlalaikan dari ibadah. Beliau jauh di atas kita. Nabi, saleh. Walaupun orang super-super duper kaya. Enggak ada yang mengalahkan kekayaannya. Ya. Tapi kalau walaupun dia miskin, tapi tujuannya dunia, seperti kisahnya Hasan al-Basri punya tetangga tukang minyak, melihat Hasan al-Basri itu pakaiannya bersih, sholat ya sholat, ibadah ibadah, imam besar, ya, ulama, yang tetangganya, mohon maaf, bukan berarti tukang minyak nggak boleh ya, apalagi minyak goreng lagi mahal ini. Ya, bukan berarti gak boleh. Tetapi bandingkan Imam Hasan al-Basri yang bersih, ya, hartanya banyak, rumahnya mewah beliau, tapi tenang, ya. Tapi yang tetangganya tadi sudah orang Yahudi, ya, badannya juga kotor terkena minyak, tempat apa tinggalnya juga kotor, tapi gak tenang dia, ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan masalah kaya miskinnya. Allah tidak melarang kaya miskinnya. La ba'sa bil hina, ya, man ittaqa wa a'ta. Tidak mengapa seorang itu kaya dengan catatan dia bertakwa dan suka memberi, berbagi. Allah tidak mencela orang kaya, Allah tidak mencela orang miskin. Siapa yang mencela orang kaya, hasad. Siapa yang mencela orang miskin, sombong. Islam tidak demikian. Kaya miskin Allah tidak memandangnya. Yang penting takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tadi hatinya adalah dipenuhi dengan akhirat, sekaya apapun dia, dunianya sehebat apapun, tidak akan dia tersibukkan dengannya. Bahkan kokoh urusannya. Wa ja'ala ghina'u fi qalbi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya, walaupun dia miskin semiskin-miskinnya, tapi dia merasa cukup dalam hatinya. Ya. Wa atat hudunya wa hiya rahimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan merengek untuk diambil. Kalau kita tujuannya adalah akhirat, cita-citanya adalah akhirat, hati kita terpenuhi dengan akhirat. Ya, kadang ada orang kandangnya akhirat terus. Masa enggak boleh cari dunia? Tuh, siapa yang ngomong enggak boleh cari dunia? Mau kita lagi di dunia. Wala tansana sibaka minad dunya. Jangan lupa kamu lagi di dunia. Posisimu di dunia, butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan, butuh rumah, butuh nafkahi anak istri, butuh biaya berobat orang tua dan seterusnya. Butuh, silakan cari. Bukan itu yang dilarang, tetapi ketika seseorang itu mencari dunia, melalaikan ibadah, ya, tidak mempedulikan halal haram, itulah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Manusia itu ta'kuluna turatha aklan lamma, memakan harta dengan begitu rakusnya, dan cinta terhadap dunia dengan kecintaan yang sangat dahsyatnya. Tidakkah dia tidak ingat kala idza dzukatil ardu dzakkan dzakka? Tidakkah dia ingat kalau bumi nanti digoncangkan oleh Allah? Hari kiamat tiba-tiba datang. Atau misalkan tidak hari kiamat, Allah berikan musibah, rumah yang dia banggakan tiba-tiba retak hancur hanya sekali goncang gempa bumi. Apa sudah, ya. Jadi orang yang, ya, memakan harta dengan begitu rakusnya, mencintai dunia dengan begitu sangatnya, hendaknya dia mengingat semua itu akan hancur. Semua itu akan hancur. Semua itu akan kita tinggal. Ya, semuanya itu hanya akan, kalaulah tersisa, ya, itu akan untuk rebutan ahli waris kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak Adam itu sering mengatakan, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Padahal kata Rasulullah SAW, وَمَا لَهُ مِنْ مَلِهِ إِلَّا ثَلَثْ. Padahal hakikatnya dia tidak memiliki harta kecuali tiga. مَا أَكَلَ فَأَبْلَى فَأَفْنَى. Apa yang dia makan, habis sudah. Ya, apa yang dia makan, habis sudah. مَا أَلْبَسَ فَأَبْلَى. Apa yang dia pakai, usang dia. Usang. Pakaian yang kita pakai, usang. Mobil yang kita pakai, bekas. Sudah enggak baru lagi. Ya, baru ketika beli, besoknya sudah bekas, harganya jatuh. Bekas semuanya. Dan wa ma tasaddaqta fa'aqnaita. Apa yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal. Jadi cuma tiga. Yang kita makan habis sudah jadi kotoran. Yang kita pakai usang sudah jadi barang bekas. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan itulah yang kekal. Ya, itu harta kita, itu tiga itu. Adapun yang ditinggalkan, fadzahibun, akan hilang, atau tarikun liwarasatihi, untuk ahli warisnya. Selesai, bukan harta kita. Ya, bukan harta kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini nasihat dari Allah untuk kita bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan jalan keluar. Tentunya nasihat ini pertama pada diri saya dan diri antum jami'an semuanya. Tapi pertama kali adalah pada diri saya yang berbicara ini. Bukan berarti yang berbicara itu hebat sekali, sudah takwa saya. Bukan, jauh sekali. Jauh, sama kita semuanya. Ya, cuma bedanya ana dikasih kesempatan berbicara, antum diberi kesempatan untuk mendengar. Itu saja bedanya. Tapi masing-masing dari kita, baik yang berbicara ataupun yang mendengar, berusaha, ya, karena ini adalah nasihat dari Allah untuk kita berusaha menjadi insan yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena hakikatnya kita itu ma'asyiral muslimin, ada kata-kata orang bijak Arab, kita itu enggak ada yang baik. Kita itu enggak ada yang baik. Orang yang baik adalah yang Allah tutupi aib-aibnya. Jadi hakikatnya kita enggak ada yang baik. Karena Bani Adam khata, kata Rasulullah. Kullu bani Adam khata. Ya, manusia itu Bani Adam banyak salahnya sudah. Ya, la tuzaku anfusakum, jangan merasa dirinya suci, enggak ada. Semuanya banyak salah. Jadi bedanya, ya, yang baik sama orang yang buruk adalah siapa yang Allah bongkar aibnya, ya, siapa yang Allah tutupi aibnya. Jadi antum menganggap ana baik, misalkan, karena aibnya antum enggak tahu. Karena antum enggak tahu aibnya ana. Kita menganggap orang itu buruk karena kita tahu aibnya. Kan begitu? Ya. Sehingga kalaulah aib dosa itu berbau atau terlihat, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau melihat saya. Tidak ada seorang pun yang mau mendekat dengan saya. Kalaulah dosa itu berbau atau terlihat. Demikian. Sehingga, ya, kita sendiri untuk supaya Allah tutupi aib kita, maka tutupilah aib saudara kita. Man satara musliman, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib-aib dia di dunia dan di akhirat. Kata penyair, wa in intasyarat uyubuka fil baraya, kalau aib-aibmu itu sudah kadung tersebar di penjuru dunia, di hadapan seluruh manusia, kalaulah aib kita itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, padahal kita tidak ingin aib itu tersebar, maka tasatter, ya, bisakha, maka tutupilah aib kita dengan kedermawanan, dengan kebaikan. Orang boleh berbicara, oh itu jelek-jelek, tapi buktikanlah kita itu orang yang baik, dermawan. Maka aib, walaupun kita salah dari sisi situ, sudah disebar-sebarkan oleh banyak orang, tapi kemudian kita bertobat pada Allah dan kemudian tutupi aib tersebut dengan saha, dengan kedermawanan, dengan kebaikan, maka sesungguhnya kedermawanan dan kebaikan itu akan bisa menutupi aib-aib yang di hadapan manusia. Dan manusia yang tadi sebelumnya menganggap kita beraib, punya banyak dosa, ketika melihat kenyataannya kita dermawan, maka akan tertutupi yang jelek-jelek tadi dengan kedermawanan. Kenapa dengan kedermawanan? Orang itu kalau dikasih senang atau tidak? Hati-hati, dia orang jahat, tapi kemudian kita ngasih, maka kesan itu akan hilang. Karena apa? Kita memberi sesuatu yang disenangi oleh orang lain. Maka hendaknya kita memiliki sifat kedermawanan, pemaaf, dan juga lapang dada. Karena itu adalah kebaikan yang tiada tara, yang tidak bisa terbeli. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lami shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.